Kalau menurut pendapat yang mengatakan bahwa seorang meninggalkan sholat tidak kafir, maka apakah orang meninggal dan kita saksikan dalam kehidupannya cuma berapa kali saja melakukan sholat, itu pun cuma sholatul id dan sholat jumat, jenazahnya bolehkah kita sholatkan? Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi bahwa terjadi khilaf, terjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam hal kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena malas. Disebabkan karena adanya perselisihan inilah yang menyebabkan kita menahan diri untuk segera memvonis kafirnya orang yang meninggalkan sholat disebabkan karena malas tersebut. Oleh karena itu para ulama, diantaranya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "La nukaffiru rajulan bisyai'in illa ma ajma'u ala takfirih." Kita tidak mengkafirkan seseorang dengan sesuatu kecuali apabila sesuatu itu telah disepakati oleh para ulama tentang kafirnya. Dan telah kita sebutkan bahwa mayoritas dari kalam para fuqaha mereka berpendapat kufurnya orang-orang, ya mereka berpendapat tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat disebabkan karena malas. Sehingga demikian pula hadis-hadis yang telah kita bacakan dalam hal ini, sehingga inilah yang mencegah kita wallahu ta'ala alam untuk menghukumi orang tersebut sebagai kafir, sehingga apabila dia meninggal maka tetap kita mensolati jenazahnya dan menguburkannya bersama dengan kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam.